Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Faqad qala rabbuna tabaraka wa ta'ala di kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhannasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, insyaallah kita akan lanjutkan kembali dari pelajaran kita At-Tuhfatu al-Wusabiyyah fi tashili matan al-Ajrumiyyah karya mu'allif fiha Hadiratul Syekh Abi Abdullah Ahmad bin Thabit Al-Wusabi Hafizahullah Ta'ala. Dan pada pertemuan sebelumnya kita selesai dari pembahasan Al-Munada. Kita masuk pada Al-Mansubat berikutnya, yaitu Al-Maf'ulu Lahu. Al-maf'ulu lahu. Kadang juga disebut dengan al-maf'ul min ajlih. Kadang juga disebut dengan al-maf'ul li ajlih. Al-maf'ulu lahu. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, babu al-maf'ul min ajlihi. Wahuwa al-ismu al-mansub alladhi yudhkaru bayanan lisababi wuku'i al-fi'il. Nahu qawlika, qama zaidun ijlalan li amrin. wa qasadtuka ibtigha'a ma'rufik. Bab al-maf'ul min ajlih. Wahuwa maf'ul min ajlih. Ismun, dia adalah isim. Mansub. Yang disebutkan sebagai penjelas dari sebab terjadinya fi'il. Seperti perkataanmu, qama Zaidun ijlalan li amrin wa qasadtuka ibtigha'a ma'rufik. Taib. Kita masuk ke penjelasan Asy-Syarih hafizahullahu taala. At-tasi'u minal mansubat al-maf'ul min ajlih. Ya, al-maf'ul min ajlih. Yang kesembilan dari al-mansubat adalah al-maf'ul min ajlih. Wa yusama aidan al-maf'ul li ajlih wal maf'ul lahu. Ini tiga namanya, tiga nama maf'ul min ajlih, maf'ul lahu, atau maf'ul li ajlih. Wa huwa sebagaimana yang disebutkan di sini al-ismu al-mansub alladhi yudhkaru bayanan li sababi wuku'i al-fi'il. Isim mansub yang disebutkan untuk menjelaskan apa yang menjadi penyebab terjadinya fi'il. Qauluhu al-isim kharaja bihi al-fi'lu wal-harf. Ya, dikatakan isim berarti keluar dari situ fi'il dan harf. Fala yakunu wahidun minhumma maf'ulan lahu wa huwa yashmalu sarih wal mu'awwal bis sarih. Maka fi'il ataupun harf ini tidak ada yang menjadi maf'ulan lahu. Dan isim di sini yashmal yashmal as-sarih dan ghairu as-sarih. As-sarih wa ghairu as-sarih. Atau mu'awwal al-mu'awwal bi as-sarih. As-sarih nahu jiktuka ikraman li Zaidin. al-mu'awwal bisharih nahu jitu an ukrima li Zaidin, an ukrima Zaidan. Ini contohnya. Qala fal awwalu nahu ji'tu ikraman li Zaidin wa tsani nahu ji'tu an ukrima Zaidan. Fal masdar al muawwal min al fi'li al masbuq bi an maf'ulun lahu wa taqdir ji'tu ikraman li Zaidin. Takdirnya demikian. Qawluhu wal mansub kharaja bihi qawluhu al-mansub kharaja bihi al-marfu wal-majrur fala yakunu wahidun minhuma maf'ulan lah. Al-maf'ul dan majrur tidak ada yang bisa menjadi maf'ul lah. Qauluhu alladhi yudhkaru ila akhirihi kharaja bihi baqiyatu al-mansubat. Qala asharihu hafidhahullahu ta'ala wa'lam anna jami'a syurutil lati ushturitat lil maf'uli lahu khamsatun. Ketahuilah bahwasanya seluruh syarat yang disyaratkan untuk maf'ullah ada lima. Ya syurut. Kita bicara tentang syurut al-maf'ullah. Yang pertama, an yakuna masdaran. Yang kedua, an yakuna qalbiyan. Ay min af'alin nafsil batinah. Yaitu dari fi'il-fi'il batinah. Ya. Seperti rokbah, rahbah, berharap, takut, ijlal, memuliakan, mahabbah, cinta, wal khauf, takut, dan lain sebagainya. Yang ketiga, an yakuna illatan lima qablahu. Dia sebagai illah, sebab, dari yang sebelumnya, dari amilnya. Sebab, misalnya jiktuka atau jiktu ikraman li Zaidin. Ikraman maf'ullah sebagai sebab kenapa datang mutakallim. Ya. Ar-rabi an yattahida ma'a amilihi fi zaman. zamannya antara maf'ulun lah dengan amilnya, yaitu fi'il sebelumnya, itu satu, pada satu zaman. Kalau berbeda waktunya, tidak terpenuhi syarat. Dan yang kelima, an yattahida ma'a amilihi fil fa'il. Fa'il dari maf'ulun lah dan amilnya satu. Ya. Contohnya, contoh yang sesuai syarat adalah qama zaidun ikraman li amrin. Zaid berdiri untuk memuliakan amrin. Baik. Di sini masdar ikraman. Masdar bisa masdar sharih, bisa muawwal tadi. Kemudian qalbian ikram, ini fi'il qalbi. Kemudian illatun bima qablaha, qablahu. Ikram adalah sebab kenapa Zaid berdiri. Yang keempat, fi zamanin wahid. Qama al-qiyam wal-ikram fi zamanin wahid. Yang kelima, al-qiyam wal-ikram fa'iluhuma Zaid. Ya, yang melakukan adalah Zaid. Ya, ini contohnya. Lalu bagaimana kalau ya syaratnya tidak terpenuhi? Apa yang terjadi? Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Naktafilahuna subhanakallah bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.